Mitra bisnis, mega proyek tol Trans Jawa terancam mangkrak karena masalah klasik pembebasan lahan yang tersendat. Bahkan Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto merasa pesimis soal pembebasan lahan ini. Padahal tol Trans Jawa ini sudah sangat dibutuhkan dan Indonesia kini sudah jauh tertinggal dibanding negara lain di bidang infrastruktur. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Asosiasi Perusahaan Pemasok Pasar Modern Indonesia, Susanto. Pak Susanto, apa komentar Anda? Saya juga heran kenapa ini tidak bisa diterapkan. Kita prihatin aja kenapa kok tidak bisa direalisasikan gitu. Kalau demi kepentingan umum harusnya masyarakat juga akan mendukung pemerintah. Kalau dari data lapangan kan memang fakta demikian. Kita nggak bisa menghindar bahwa tanah untuk infrastruktur itu memang sulit dibeli atau digantikan atau ganti untung gitu ya. Padahal PP 37 atau berapa itu kan sudah memberikan peluang untuk memudahkan praktek penebusan atau ganti untung tanah itu. Nah persoalannya bagaimana law enforcement-nya, lobby-nya, koordinasi antar instansinya. Lalu, lobby atau negosiasi seperti apa Pak yang ideal dalam melakukan pembebasan lahan? Ya, negosiasi langsung ya menurut saya, jangan lewat calo-calo lagi gitu. Jangan ada orang mengambil keuntungan ya di dalam kesempitan. Misalnya contoh begini, kalau NJOP per meter tanah misalnya 100 ribu atau 200 ribu, kita harus fair dengan masyarakat kita dan kita harus memberikan kompensasinya apa gitu. Kalau dia mau menjualnya demi kepentingan umum mungkin harganya lebih tinggi dari NJOP, kan begitu. Jadi kalau ada kompensasinya saya rasa masyarakat mau mendukung kemakmuran pemerintah. Atau juga kalau jalan dibuka kan mereka juga lebih untung. Harga tanah di sekitarnya juga lebih tinggi. Akses transportasi juga lebih bagus. Kalau industri pasti mendukung. Makin banyak akses dibuka, makin banyak jalan yang dibuka, kan harusnya memperlancar pekerjaan kita, tidak memperlambat kan. Membangun negeri ini gunanya untuk semua terdistribusi pendapatan, pemerataan pembangunan. Harusnya kan begitu. Kita harus mendukung. Karena akan mempermudah dan memperlancar pekerjaan industri juga. Kalau kita belajar dari luar negeri ya, contoh Amerika aja. Waktu zaman depresi kan, Roosevelt kan membangun infrastruktur jalan, tol, segala macam sampai membelah Amerika kan. Dan itu membuat semua rakyat bergerak, bekerja, sehingga zaman meleset itu mereka tetap mempunyai penghasilan. Punya uang untuk dibelanjakan. Jadi krisis itu diantisipasi dengan proyek-proyek mercusuar seperti itu. Nah, kita juga sekarang sudah waktunya juga seperti itu. Dan kita punya modal yang lebih bagus daripada zaman meleset tahun 20-an Amerika itu. Harusnya ada satu the living legend yang bisa dibuat di Republik ini. Di saat tahun 2000-an ini, di mana Eropa-Amerika krisis, kita masih bisa membangun. Dan komitmen itu kan sudah ada dengan MT3EI lah, infrastruktur summit lah, apapun namanya itu. Intinya harusnya bisa. Bagaimana Bapak menilai payung hukum yang mengatur masalah pembebasan lahan ini? Kalau saya lihat dari payung hukum kan pemerintah ada banyak sekali ya peraturan pemerintah. Komitmen infrastruktur juga oke. Saya juga tidak paham kenapa tidak bisa dilaksanakan. Apakah ada masalah yang tidak bisa diselesaikan? Harusnya kan bisa. Kan mereka punya kuasa. Mereka pejabat harusnya bisa. Kok malah mengeluh? Lalu menurut Bapak, apa dampak dari mangkraknya tol Trans Jawa ini? Ya sangat merugikan kepentingan umum. Macet di mana-mana sekarang ini. Ya kalau kita lihat dari industri kan sekarang aja kalau macet di mana-mana, tidak bergerak di mana-mana, ya tidak ada penambahan jalan di mana ya. Industri mungkin punya uang untuk investasi tapi tidak sekuat pemerintah. Transport ini kan harusnya dibiayai oleh pemerintah. Mereka punya kekuatan, mereka bisa terbitkan obligasi infrastruktur, mereka punya kekuatan apapun pengamanan, polisi, tentara untuk mengamankan jalan-jalan, pekerjaan dan sebagainya. Ya, harusnya ini bisa dilakukan. Demikian Ketua Asosiasi Perusahaan Pemasok Pasar Modern Indonesia, Susanto. Saya Wendy Lim.